الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا Kemudian Al-Buruj ayat 10. Al-Buruj ayat 10 itu fitnah bermakna siksaan, adab atau iqab. Yang ketiga jemaah rahimakumullah, fitnah bermakna ujian. Fitnah bermakna ujian, godaan. Dan ini yang dimaksud dengan fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Ujian godaan berupa syahwat, ujian godaan berupa syubhat. Ini fitnah yang kita maksud di pembahasan kali ini tentang urgensi pentingnya akidah yang benar di zaman fitnah. Antum bisa buka Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya 35. Kemudian At-Talabun ayat 15. At-Talabun ayat 15. Fitnah bermakna ujian ini berupa syahwat ataupun syubhat. Nanti banyak macamnya. Fitnah syahwat dari jalur anak, istri, harta benda, kedudukan. Zaman sekarang ada istilah followers. Ini fitnah aja mak, fitnah syahwat dan seterusnya. Kemudian yang keempat, fitnah bisa bermakna bencana, musibah. Fitnah bisa bermakna bencana, musibah, sekaligus hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat di surat Al-Anfal ayat ke-25. Al-Anfal ayat ke-25. Kemudian juga yang kelima, fitnah bisa bermakna menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak di dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Antum cari nanti lafaz yang berbunyi yasudduna 'an sabilillah. Di antaranya di awal surat Ibrahim. Coba ada yang buka mushaf, langsung buka Ibrahim. Dapat? Ini kecepatan tangan kita membuka mushaf Al-Quran kalah cepat dengan membuka WhatsApp. Dan ini fitnah jemaah. Kenapa antum dengan WhatsApp masuk langsung klik masuk? Kalau mushaf Al-Quran agak-agak suai gimana gitu. Ada? Ayat? Siapa yang membaca? Ayat 3 surat Ibrahim. Allah Jalla wa'ala. Allah. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. طيب حسن. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. Mereka orang-orang yang lebih mencintai dunia ketimbang akhirat, lebih mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Hati-hati, ini karakter saudara-saudara setan di sini dalam ayat ini. Mereka lebih menyukai dunia ketimbang akhirat, lebih memprioritaskan dunia ketimbang akhirat. Wayasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwajan. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dalam beberapa ayat yang disebutkan itu fitnah. Dan ini adalah perbuatannya atau kelakuannya iblis dan bala tentaranya. Ini kelakuannya setan-setan. La'natullah alaihi. Na'udzubillah. Maka hati-hati jemaah, kita jangan menjadi pasukan penghalang jalan Allah. tetapi harus menjadi laskar yang mengajak umat manusia ke jalan Allah. Di antaranya dengan jalur taman surga seperti ini, majlis-majlis ilmu yang di situ dipelajari ilmu agama Islam, Quran dan sunnah Nabi, tauhid dan sunnah Nabi, agama Islam yang murni tanpa ada embel-embel apapun, tanpa diiming-imingi kebutuhan apapun. Murni agama Islam yang dipelajari dari sumbernya yang benar, Quran, sunnah Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang seperti ini jangan pernah dihalang-halangi. Para ulama salaf sering mengatakan rahimahullahu taala, jika engkau bertemu dengan seseorang yang dia berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi, sampaikan salamku kepadanya. Walaupun aku enggak kenal dia, dia enggak kenal aku. Subhanallah. Apa pernah antum menitip salam kepada saudara antum? Ketika antum tahu teman antum mau safar jauh ke salah satu ma'had tauhid dan sunnah, ke salah satu masjid tauhid dan sunnah, akhi titip salam. Kalau mudah bagi antum kepada saudara kita ahlus sunnah di sana, wahibukum fillah, sampaikan aku cinta kepada kalian karena Allah, karena kita sama-sama berjuang di atas tauhid dan sunnah Nabi. Pernah jamaah, coba antum praktekkan yang seperti ini satu kali saja dan antum rasakan, rasakan manfaatnya untuk hati antum, untuk keimanan antum dan untuk kehidupan antum setelahnya. Subhanallah. Maka tolong, di zaman fitnah kita ini sudah banyak dirongrong fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Tolong, terkhusus kepada kita yang sudah mengenal manhaj nubuwah ini, manhaj tauhid dan sunnah Nabi ini, tolong jangan ditambah keruh dengan fitnah-fitnah antara ahlu sunnah wal jamaah. Sudah numpuk fitnah syubhat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sudah numpuk fitnah syahwat dari orang-orang yang jahat. Tolong jangan ditambah keruh suasana kita dengan fitnah antar sesama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada sedikit perselisihan, ada sedikit perbedaan yang sifatnya ijtihad, tolong jangan dibesar-besarkan. Yang sifatnya ijtihad, ulama yang berijtihad dapat satu pahala kalau salah. Kalau dia benar ijtihadnya, ulamanya dapat dua pahala. Kita sebagai para penuntut ilmu, sebagai rakyat di bawah para ulama, yang benar kita ikuti, yang salah jangan diikuti. Tetapi kita hormati semua ulama sunnah. Kita doakan kebaikan untuk semua ulama Islam, ulama sunnah, ulama tauhid. Jangan ada sedikit masalah yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah. Bukan wahyu, tetapi ijtihad dibesar-besarkan, dijadikan barometer untuk wala dan bara. Ini bukan ahlus sunnah justru. Ini bukan sunni salafi, bukan muslim yang sejati seperti ini. Justru ini adalah ta'assub asabiyah, fanatik buta yang membinasakan umat sebelum kita, na'udzubillah. Saya kasih contoh real. Ada salah satu ulama kita, murid dari ulama sunnah, murid dari Al-Syeikh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Nasiruddin atau Muhammad Nasiruddin bin Nuh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau banyak murid-muridnya yang menjadi ahli hadis. Di antaranya ada Syeikh Ali Hasan Al-Halabi fidallah wahadahu. Sudah lama ada permasalahan. Syekh Ali Hasan dianggap berpemikiran murjiah dalam salah satu kalimatnya. Dan itu sampai masuk ke majlis fatwa Hay'at Kibar Ulama di Saudi Arabia, sehingga turunlah fatwa. Kemudian ada klarifikasi, ada penjelasan dari Syekh Ali Hasan fidallah. Jamaah rahimakumullah, ini masalah ijtihad yang kita harus memberikan uzur kepada ulama kita. Orang yang dia lebih condong kepada ucapan lajnada ima, gak perlu menjatuhkan saudaranya yang dia membela Syekh Ali Hasan. Sebaliknya, yang membela Syekh Ali Hasan juga jangan menjatuhkan saudaranya yang dia memegang ucapan lajnada ima. Karena permasalahan ijtihad, apalagi sudah ada klarifikasi, sudah ada tabayyun setelah itu, sudah ada penjelasan bayan setelah itu. Yang seperti ini jangan dibesar-besarkan, kemudian dibuat barometer, dibuat pegangan untuk kita saling benci, saling memusuhi atau mencintai. Karena itu, na'udzubillah. Kalau begitu, apa makna hijrah kita ke manhaj tauhid dan sunnah Nabi? Kalau kelakuan kita masih sama seperti dulu kita bergelut dengan ormas-ormas yang banyaknya itu sebelum kita kenal hidayah tauhid dan sunnah Nabi. Coba kalau yang ada di sini mantan-mantan aktivis ormas-ormas yang sangat banyak, dan anak termasuk dari pelaku sejarah mungkin, yang pernah merasakan masuk ormas ini, ormas itu, keluar sana sini. Bayangkan SMP anak sudah pegang bendera, anak sudah mau runtuhkan gerbang DPRD. Antum SMP lagi ngapain? SMP anak sudah radikal seperti itu. Alhamdulillah Allah selamatkan sekarang. Allah selamatkan anak ke jalan yang lurus. Alhamdulillah. Hampir semua golongan-golongan yang keluar dari manhaj tauhid dan sunnah Nabi, karakternya sama sebetulnya. Apa? Membela mati-matian kelompoknya sendiri. Membela mati-matian yang menjadi kebutuhan kelompoknya masing-masing, demi membesarkan nama kelompoknya, nama tokohnya, nama teman-teman di kelompoknya. Makanya apapun media dakwahnya, apapun alat dakwahnya, kalau sama-sama di atas manhaj tauhid dan sunnah Nabi, kita saudara. Bahkan kalau bisa kita punya media dakwah, kita sudah dapat donatur yang ketiga. Coba kalau ada donatur yang keempat, kasih ke teman kita yang punya media dakwah lain. Karena kita sama-sama saudara setauhid sesunah Nabi, bersaudara karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan membunuh karakter yang lain. Tapi kembali tadi ke permasalahan ulama, sehingga gak pantas yang dia membela lajnah da'imah mengatakan jauhi dari majlis pusat-pusat yang membela Syekh Ali Hasan. Gak dibenarkan kalau sampai seperti itu ngomongnya, karena ini masalah ijtihad. Atau yang dia membela Syekh Ali Hasan mengatakan jangan didatangi kajian pusat-pusat yang membela lajnah da'imah. Kemudian pada akhirnya yang dipegang adalah ucapan ustadz-ustadznya, bukan lagi ucapan Nabi, bukan lagi Al-Quran, bukan lagi sunnah Nabi, hadis Nabi yang sahih, tetapi apa kata ustadz saya, kata ustadz ana, cek ustadz ana. Ujungnya seperti itu jemaah. Akhirnya manhaj tauhid dan sunnah Nabi, manhaj salaf yang mulia dan bersih ini hanya didompleni kamuflase dia, atau mereka mengaku bermanhaj sunnah Nabi. Na'udzubillah. Padahal coba antum buka surat An-Nisa ayat 65, juga Al-Ahzab ayat ke 36 kalau enggak salah, dibetulkan. An-Nisa 65, Al-Ahzab 36. An-Nisa 65, Al-Ahzab 36. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau ada terjadi perselisihan, maka kembalilah kepada keputusan hukum dari Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ucapan ustaz fulan, syekh fulan, ulama fulan, atau tokoh fulan. Tidak, tetapi kembali kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Quran dan sunnah Nabi. Jadi tolong perkara seperti ini jangan dibesar-besarkan. Kalau ada yang besar-besarkan berarti dia menyebarkan fitnah, berarti dia menghalang-halangi umat dari jalan Allah. Siapa temannya orang yang suka menghalang-halangi umat dari jalan Allah? Siapa temannya? Tak kedengeran. Siapa temannya? Antum yang bilang. Alhamdulillah. Jamaah rahimani rahimakumullah. Seharusnya kita senang ketika dakwah tauhid dan sunnah ini lebih tersebar, lebih banyak lagi majlis-majlis tauhid dan sunnah Nabi, lebih banyak lagi media yang menyebarkan dakwah tauhid sunnah Nabi. Subhanallah. Kita harusnya senang. Bukannya hasad. Ada seorang penyair yang mengatakan, "Ma qadar jasadu min hasadin." Memang enggak ada satu jasad pun yang lepas dari gangguan hasad, kedengkian. Semua tubuh pasti kena penyakit hasad, kedengkian. Akan tetapi bunyikannya tidak diucapkan dengan lisan, bahkan dengan kelipan mata pun dia tidak keluarkan hasad kedengkian itu. Dia kubur dalam-dalam batinnya, dalam hatinya, enggak dikeluarkan sama sekali. Lakinnal la'in, tetapi orang yang rendah, orang yang hina, yudhiruhu, yudhir, dia nampakkannya, dia memperlihatkannya, dia mengeluarkannya dengan ucapan dia, dengan tangan beraksi. Alhamdulillah. Ini tolong jamaah rahimahumullah. Perkara ijtihad sesama sunnah yang masih bisa ditolerir, masih bisa diulur. Para ulama bahkan mereka memberikan udzur untuk perkara-perkara kesalahan akidah yang memang kesalahan akidahnya ini karena takwil, bukan karena hawa nafsu, bukan karena hawa nafsu, tetapi karena takwil salah menafsirkan. Antum kalau mau bahas, Imam Ibnu Hajar itu punya kesalahan akidah, Al-Baihaqi punya kesalahan akidah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga punya kesalahan akidah menurut sebagian ulama. Kalau masalah ijtihad dibesar-besarkan, antum juga harus adil. Antum harus melarang ikhwah membaca kitab Ibnu Taimiyah, membaca kitab Ibnu Hajar, membaca kitab Al-Baihaqi, dan enggak tersisa ulama. Ujung-ujungnya antum ngaji ke ustaz-ustaz gaul. Karena ulamanya di zaman sekarang ya ustaz-ustaz gaul yang pakai manhaj gaul. Kira-kira bakal lurus gak? Enggak. Hancur, binasa ketika ulama ditinggalkan, ketika kitab-kitab ulama ditinggalkan. Makanya tolong sekali lagi, masalah ulama kasih ke ulama. Tapi kan ustaz anak ngomong, ustaz antum ngomong itu untuk forum masyarakat juga, bukan untuk khalayak, bukan untuk publik. Ana yakin, ana berhusnudzon kepada Allah SWT, ana yakin tidak ada satupun ustaz tauhid, tidak ada satupun ustaz sunnah yang menginginkan perpecahan di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada, apalagi gara-gara masalah ijtihad seperti itu. Makanya kalau kita belajar ilmu, kita harus belajar dulu adab dalam bertalabul ilmi. Ana wajibkan kepada santri itu untuk baca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hamba sudah terjemah dalam bahasa kita. Kitabul ilmi, kitab tentang ilmu. Di antara poin yang disinggung di situ, adab seorang penuntut ilmu adalah sa'atus sadr. Harus lapang dada, legowo ketika menghadapi perselisihan sesama ahlu sunnah wal jamaah dalam hal khilafiyah ijtihadiyah. Walaupun ngotot, anak pendapatnya yang ini, ngotot sih boleh, tapi saling menghormati dan menghargai. Gak perlu saling menjatuhkan, apalagi sampai menghalang-halangi majlis yang disitu dibahas ilmu tauhid dan sunnah Nabi Barakulahim. Jadi tolong saling menghormati. Ingat, ini anak bicara sesama ahlu sunnah wal jamaah yang di atas manhaj metode hidup tauhid dan sunnah Nabi. Jangan keluar kemana-mana. Maksudnya jangan disatukan dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Ini sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita bersikap masalah khilafiyah ijtihad. Kecuali perbedaannya akidah itu pun kita diskusi ilmiah. Ketika Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah istiwa bersemayam di atas arsy, muncul Ustaz Fulan mengatakan Allah di mana-mana. Sudah dinasihati, enggak juga taubat, enggak juga rujuk kepada al-haq kebenaran. Yang seperti ini antum enggak ada masalah larang orang-orang hadir di majlisnya. Kenapa? Akidah yang bisa rusak kalau duduk di majlis dia. Ya mungkin awalnya bahas tentang sholat bagus, tentang akhlak bagus, tentang rumah tangga bagus, ujung-ujungnya dicekoki akidah yang rusak, Allah di mana-mana. Apa rujukannya Allah di mana-mana? Quran? Buka. Hadis Nabi? Buka. Rujukan akidah yang rusak yang meyakini Allah di mana-mana adalah sinetron. Ya. Ada judulnya sinetron Allah di mana-mana. Nauzubillah. Yang seperti itu harusnya antum tegas. Rasulullah Ahlus Sunnah, masalah ijtihad, berlapang dada, saling menghormati. Walaupun mau diskusi, diskusi ilmiah, silakan. Kedepankan ilmu, bukan hawa nafsu, bukan emosi. Ketika Ustaz-Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa prinsip kita sebagai rakyat muslimin harus samina wa ta'na kepada pemerintah muslim dalam hal kebaikan, bukan maksiat. Ketika Ustaz-Ustaz Ahlus Sunnah mengatakan presiden kita ini masih sholat, berarti masih muslim dan harus ditaati kebaikan-kebaikannya atau perintah-perintah kebaikannya, tiba-tiba muncul Ustaz Fulan yang mengatakan presiden kita sudah kafir. Walaupun sholat itu sholatnya pura-pura, presiden kita sudah kafir, wajib membelot, wajib memberontak. Yang seperti ini monggo silakan antum halang-halangi umat dari majlisnya. Karena pemikiran seperti ini mengkafirkan pemerintah muslim yang jelas-jelas masih sholat walaupun zalim, katakanlah. Ini bukan pemikiran yang diwariskan para nabi atau nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Di sini jamaah rahimakumullah, kita harus bisa membedakan mana urusannya urusan ijtihad, mana urusannya urusan prinsip akidah. Ini kita harus miliki etika baik seperti ini dalam menghadapi fitnah-fitnah. Baik. Jadi tolong jangan menjadi laskar penghalang umat dari jalan Allah. Justru kita harus menjadi pengantar dan pengajar umat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan tauhid dan sunnah Nabi. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan pentingnya akidah yang lurus, akidah yang benar di zaman yang penuh fitnah ini, ana akan nukilkan tanya jawab yang dijawab oleh guru kami Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Walid Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Di dalam kitab Muraji'ah Fil Fiqh Islami, di situ terangkum banyak ucapan-ucapan para ulama, di antaranya ada Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Subhanallah, yang ana tahu ketika ana duduk bermajlis ilmu dengan beliau, beliau mengajarkan kesabaran tidak hanya secara teori tetapi juga secara praktik. Qawli wa fi'li, subhanallah. Di antaranya masalah sabar. Syekhuna Shalih Al-Fauzan fidallahu ta'ala ketika itu usianya sudah 70-an mungkin. Sekarang kalau masuk 80 masuk. Fidallahu ta'ala min kulli sayyi'in wa makruh. Beliau punya satu istri dan tidak punya anak satu pun. Padahal beliau seorang ulama besar, seorang ulama besar, ilmunya luar biasa, sangat dalam ilmu agama Islamnya. Kemudian juga apa namanya, prestasinya luar biasa, sangat banyak. Ini gini-gini istrinya ya. Nih, cariin lah. Abi kan pengen punya keturunan. Dibungkus dengan gombalan-gombalan syariah. Butuh kita keturunan untuk kita didik menjadi anak yang soleh, soleha. Syekh Shalal Fauzan bin Abdullah pernah ditanya. Beliau menjawab, "Ana ingin bersabar dengan keadaan ini dan semoga menjadi pengantar kami untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala." Karena kalau sudah masuk surga, apapun yang kita mau, apapun yang kita minta, Allah kasih, Allah beri. Subhanallah. Subhanallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu ulama. Tahu, istri lebih dari satu, seorang muslim, laki-laki muslim, apalagi mampu adil, sah-sah saja. Tetapi beliau tidak hanya menimbang sesuatu itu dengan hawa nafsu atau kebutuhan hawa nafsunya, tetapi dikedepankan timbangan ilmu agama. Subhanallah. Sehingga kalau antum melihat dan perhatikan fatwa-fatwa beliau dalam hampir semua permasalahan, fatwanya luar biasa, penuh dengan hikmah. Karena memang cara berpikirnya seperti di atas hikmah. Baik. Anak belajar ke beliau enggak banyak kitab, ya cuma dua kitab yang rutin, Bulughul Maram dan kitab Tauhid. Itu yang Allah mudahkan untuk anak duduk di majlis beliau. Dan itu sangat-sangat kurang sebetulnya barakallahu fiik. Pertanyaan ditujukan kepada Syekh Munasir Al-Fauzan di Kedah. Anak langsung terjemahkan. Ada beberapa orang yang memandang remeh perkara akidah. Mereka beranggapan bahwa nilai keimanan yang dimiliki sudah mencukupi bagi seseorang. Ini syubhat bukan? Syubhat. Syubhatnya di mana? Akidah tidak terlalu penting. Kan punya iman. Yang penting punya iman. Yang penting beriman. Ini syubhat ya, Mak. Di satu sisi ya benar, penting punya iman. Harus ada keimanan. Di sisi lain, enggak benarnya akidah tidak diperhatikan, tidak dipentingkan. Sudikah wahai Syekh, engkau menjelaskan tentang urgensi ahamiyah, bahasa Arabnya urgensi itu ahamiyah. Apa? Pentingnya sesuatu. Ahamiyah akidah, tentang pentingnya atau urgensi akidah bagi setiap pribadi muslim, serta pengaruh yang timbul dari akidah tersebut dalam kehidupannya dan dalam hubungannya terhadap diri sendiri, masyarakat muslim ataupun masyarakat non muslim. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli su'i wa makr, Allahumma amin, menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga serta sahabat beliau. Amma ba'd. Amma ba'd artinya adapun setelah itu, baru pindah kalimat. Kata beliau hafizahullah, pembenahan akidah merupakan asas dasar dinul Islam, agama Islam. Tidaklah berlebihan, sebab syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan rukun Islam yang pertama. Dan para rasul pertama kali menyeru kaumnya untuk membenahi akidah mereka. Semua rasul, Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul Musa, Rasul Isa, sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama. Tugas pertama kali mereka adalah menyeru kaumnya untuk membenahi akidah mereka. Akidah itu keyakinan, prinsip dalam hati yang diucapkan perbuatan, itu akidah. Sebab akidah, kata Syekh, merupakan dasar fondasi seluruh amal ibadah dan seluruh perbuatan yang dilakukan. Kalau fondasinya rusak, maka semua perbuatannya juga rusak, semua amal ibadahnya juga rusak. Karena akidah adalah dasar fondasi. Tanpa pembenahan akidah, amal menjadi tiada berguna. Jadi orang Sunda mah capek gawe tegak angge. Antum biasa kan bahasa Sunda yang lembut. Ya, ada sebagian masyarakat menilai kok ini ahlu sunnah kayak gini, gak berakhlak. Ternyata usut punya usut, gara-gara dia kalau ngomong bahasa Sunda ngomongnya pakai bahasa Sunda kasar. Ya wajar masyarakat menilai ini ahlu sunnah gak punya adab. Yang salah siapa? Yang ngomong Sunda kasar. Jangan disalahkan masyarakatnya. Tayo. Kembali kepada ucapan Syekh. Tanpa pembenahan akidah, amal menjadi tidak berguna. Capek kerja, capek beramal, enggak ada guna. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh, di surah Al-An'am ayat ke-88. Al-An'am surat ke berapa, jemaah? Surat ke 8. Ke 8. Surat setelah kelima. Surat ke-6 itu. Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu." Seandainya mereka melakukan kesyirikan, merusak akidah dengan kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah, mereka mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, apa kata Allah? Lahabita anhum ma kanu ya'malu. Akan hancur, berkuburan, tak berguna sama sekali semua apa yang mereka lakukan itu. Ada orang sedekah miliaran. Antum pernah lihat orang sedekah miliaran? Anak kasih tahu, 1 miliar itu uangnya banyaknya. Kalau pakai dusmi, 1 dusmi, 1 kardusmi. Jadi kalau antum penasaran pengen megang uang 1 miliar, ambil dusmi yang sudah kosong, potong-potong kertas, susun rapi di situ sampai penuh. Antum angkat, kurang lebih seperti itulah 1 miliar. Ya. Ada orang sedekah miliaran rupiah, ada orang haji berkali-kali, ada orang nyumbang ini nyumbang itu, ada orang sangat baik kepada tetangganya, ada orang sangat lembut kalau bicara, sampai dia nggak pernah marah. Disakiti bagaimanapun, betul-betul lembut bicaranya. Sampai kalau ada kebakaran pun manggilnya, minta tolong, teriaknya juga sangat lembut. Kebakaran, sangat lembut bicaranya. Adabnya bagus, akhlaknya bagus. Tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Mungkin dia datang ke kuburan minta-minta ke kuburan. Atau dia percaya kalau gelang yang dia pakai itu yang menjadi penyebab lancarnya bisnis dia. Na'udzubillah. Maka semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan hangus jamaah. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ini kata Allah di surat Al-An'am ayat 88. Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dengan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, semua amal perbuatan yang baik-baik gugur semua, hangus, tak berguna. Kemudian kata Syekh, yaitu akan terhapuslah seluruh amalan mereka karena kesyirikan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat ke-72. Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah jamaah surat ke berapa? Surat ke? Tadi Al-An'am surat ke 6, berarti Al-Ma'idah surat sebelum ke 6, surat ke 5. Di ayat ke-72 Allah SWT berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun. Sesungguhnya Siapa saja yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah, dia berani beribadah kepada selain Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya, Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembali yang kelak di akhirat adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi dia satu orang pun. Tidak ada yang bisa menolong dia dengan sesuatu apapun. Kesyirikan menyebabkan pelakunya diharamkan memasuki surga Allah dan menjadikan dia. Baik, pertanyaan. Siapa yang menjawab? Angkat tangan dulu. Pertanyaannya sangat mudah. Insyaallah jawabannya agak susah. Siapa yang mau menjawab? Nah, langsung kasih dua hadiahnya. Bismillah. Berapa panas kadar panas api neraka di akhirat kau? Harus benar, karena nggak mau yang salah. Panas api di dunia hanya satu dari 100 di neraka akhirat. Berarti panasnya neraka adalah 99. Jawabannya salah. Mana kita? Ini 69. 69 apa? Derajat? Panas. 69 kali lipat dari panas api di dunia. Saya bawa. Yang salah dapat satu, yang benar dapat dua. Ijtihad. Ijtihadnya benar dua. Ijtihadnya salah satu. Kata Rasulullah SAW, Allah memberi 70 bagian. Sab'ina juz'an. 70 bagian panas neraka. Neraka itu punya panas 70 bagian. Satu bagian Allah simpan di dunia, dan itu yang menjadi api dunia kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sisanya berapa? 70 dikurang 1? 69. Artinya panas api neraka adalah 69 kali lipat daripada panasnya api dunia. Makanya azab siksa neraka yang paling ringan, dan ini dialami oleh Abu Thalib yang mati di atas kekufuran kesyirikan karena gengsinya enggak mau mengucapkan syahadatain, Abu Thalib menjadi orang yang mendapatkan siksa neraka yang paling ringan, yaitu dipakaikan pada dua kakinya alas kaki yang terbuat dari api neraka, tetapi mendidih otak di kepalanya. Gak kebayang dari mulai mata kaki sampai wajahnya rusak seperti apa, otak di kepalanya saja sampai mendidih. Nauzubillah. Makanya kita harus banyak mengucapkan doa Allahumma ajirna minan nar. Perbanyak di waktu dan tempat yang tak terbatas. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Baik, jazakallahu khairan. Jemaah rahimah rahimakumullah. Al-Maidah ayat berapa tadi? Al-Maidah ayat 72. Allah haramkan surga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh di surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Az-Zumar ayat ke-65. Az-Zumar surat keberapa jemaah? 39. Ahsan. Az-Zumar surat ke-39. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah diwahyukan wahai Muhammad kepadamu, juga kepada para nabi, para rasul sebelummu alaihi wassalam, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah, jika engkau beribadah kepada selain Allah, semua amal-amalmu akan gugur, hangus, tak berguna. sebanyak apapun, sebaik apapun, semulia apapun amalannya, dengan kesyirikan, syirik akbar, semua hangus tak berguna. Dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Kemudian kata Syekh, dari ayat-ayat di atas dan beberapa ayat lainnya, jelaslah bahwa urgensi akidah, pentingnya akidah, merupakan prioritas yang utama, merupakan prioritas yang utama dan pertama dalam dakwah. Seruan dakwah pertama kali adalah kepada pembenahan akidah. Rasulullah SAW bermukim di kota Makkah setelah diangkat menjadi Rasul selama 13 tahun, dan selama 13 tahun itu menyeru umat manusia kepada pembenahan akidah, yaitu kepada tauhid. Tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Manat, ayo beribadah hanya kepada Allah. Tauhid dalam hati hanya kepada Allah. Tauhid dalam ucapan hanya kepada Allah. Tauhid dengan amal ibadah hanya kepada Allah. Takut, harap, cemas, cinta, sholat, puasa, haji, tawaf di sekitar Ka'bah, semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun di Makkah Rasulullah membenahi akidah umat. Tidaklah diturunkan kewajiban-kewajiban ibadah kecuali setelah beliau hijrah ke Madinah. Baru ketika sudah hijrah dari Makkah ke Madinah diwajibkan puasa, haji, umrah, zakat. Memang benar kata Syekh, ibadah sholat diwajibkan ketika beliau berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Hanya sholat yang diwajibkan ketika di Makkah. Akan tetapi, bukankah syariat-syariat selain sholat yang lainnya diwajibkan ketika beliau berada di Madinah setelah hijrah? Yang diwajibkan di Makkah hanya sholat. Kewajiban-kewajiban lainnya selain sholat dalam Islam diwajibkan setelah hijrah ke Madinah. Hal itu menunjukkan bahwa amal ibadah itu baru dituntut setelah pembenahan akidah. Kalau ada orang yang mengatakan cukuplah nilai keimanan tanpa harus memperhatikan masalah akidah, ini syubhat. Kata Syekh, justru ini bertentangan dengan nilai keimanan itu sendiri. Kalau ada orang ngomong yang penting punya iman lah, yang penting kita beriman, enggak perlu terlalu ekstrim bahas akidah, pelajari akidah tiap hari tauhid, enggak perlu. Ini justru kata Syekh bertentangan dengan nilai keimanan itu sendiri. Sebab keimanan itu akan sempurna dengan memiliki akidah yang benar dan yang lurus. Adapun jika akidah belum benar, belum lurus, maka tidak akan ada tersisa iman dan nilai agama sedikit pun. Subhanallah, ini antum catat dengan tinta emas. Kata Syekh, adapun jika akidah belum benar, belum lurus, maka tidak akan ada tersisa iman dan nilai agama sedikit pun. Makanya wajar banyak majlis ilmu, di majlis mereka nangis, bubar dari majlis, ketawa-ketawa lagi. Di majlis mereka seakan-akan pengen masuk surga, khusyuk, pulang ke rumah bermaksiat lagi. Kenapa? Kalau mudah berubah, mudah bolak-balik seperti itu, sangat mudahnya karena akidahnya tidak dibenahi oleh ustaz-ustaznya. Karena akidah tidak dijadikan prioritas pertama dan utama dalam kajian-kajiannya. Yang didahulukan masalah politik, apalagi politik praktis. Apalagi sekarang nih, dekat ke pergantian presiden. Kira-kira aku pilih mana tuh? Pilih tagar 2019 ganti presiden atau pilih tagar tetap dua periode? Kalau pilih salah satu dari dua itu, ke ahlus sunnah wal jamaah antum dipertanyakan. Ya, kemurnian Islam antum dipertanyakan. Kalau antum pilih salah satu dari dua, kalau antum benar muslim sejati ahlus sunnah wal jamaah, gak ambil pusing, gak mau mikirin salah satu dari keduanya. Karena ujung-ujungnya demokrasi, dan demokrasi bukan bagian dari Islam. Kita tidak mengkafirkan pemerintah kita. Alhamdulillah pemerintah kita masih muslim, masih sholat. Kita doakan kebaikan, hidayah, taufik, keselamatan dari semua. Allahumma amin. Tapi maaf, kalau kita harus ikut-ikutan dalam demokrasi yang itu bukan dari Islam, justru dari orang-orang kafir datangnya, kita enggak bisa ikut-ikutan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahiman wa rahimakumullah. Dan juga dari dulu sampai sekarang, mau siapapun presidennya, apa perubahan yang antum rasakan untuk antum pribadi? Gitu-gitu aja. Paling usia bertambah, gitu. Tambah presiden, tambah tua usia kita. Benar tidak? Tidak, enggak ada tambah ganti presiden, tambah muda wajah kita, enggak ada. Tambah tua kita. Jamaah rahiman wa rahimakumullah. Coba antum pikirkan. Presidennya siapapun, gaji antum berapa? Gaji antum berapa? Apa tembus yang digitnya sampai nolnya 9? Mau presidennya ini, mau itu, tetap gaji kita segitu-gitu aja. Apalagi kalau kita malas kerja, dapat gaji. Coba antum pikirkan, renungkan. Antum hidup dari usia 17, katanya wajib nyoblos ya. Mulai wajib nyoblos kan 17 tahun. Alhamdulillah anak selamat. Dewasa dari 17 tahun sampai sekarang. Sekali dipanggil oleh MPRW, anak gak hadir. Kedua, ketiga, mereka gak memanggil lagi. Alhamdulillah jadi gak beban kan. Gak ada undangan untuk nyoblos, alhamdulillah. Coba antum renungkan. Ganti presiden berkali-kali. Antum sudah nikah, ganti presiden berkali-kali. Istri antum berapa? Apa bertambah istri antum? Oh, satu aja belum ya, kasihan. Nah, ini yang jomblo juga sama. Coba antum sudah jomblo berapa periode? Kalau mau bikin tagar yang hikmah lah. Ya. Jangan jomblo dua periode. Ini kan motivasi untuk segera nikah ya. Nikah itu gak perlu nunggu antum kaya, antum sarjana, antum sukses, antum bla bla bla. Enggak. Yang penting antum punya agama, punya akhlak yang baik, nikah. Allah mudahkan urusan dunia. Al-Quran menjanjikan itu. Siapa yang fakir, bukan miskin lagi, fakir, kemudian menikah karena Allah, Allah berikan kecukupan. Berarti orang-orang yang kekurangan kemudian takut menikah, akidahnya harus dibenahi. Jamaah rahimah rahimahumullah. Ini kan. Jadi tolong jangan sibuk dengan dakwah-dakwah yang mengajak kepada hal-hal yang justru menyesatkan. Harusnya prioritas pertama adalah akidah. Akidah dan akidah. Baik. Satu lagi pertanyaan kita ambil dari Syekh. Pertanyaan berikutnya. Wahai Syekh, bagaimana pengaruh akidah terhadap kehidupan seorang muslim dan perilakunya? Banyak orang bilang, ah ngaji tauhid terus, akidah tuh akhlaknya buruk. Jamaah rahimakumullah, ketika ada seseorang semangat ngaji tauhid, semangat ngaji akidah, ternyata akhlaknya buruk, tolong dimaklumi, berarti dia belum lulus belajar akidahnya. Jangan disalahkan kajian akidahnya, jangan disalahkan majlis tauhidnya, tetapi dimaklumi oknumnya dia belum lulus dalam pembelajaran akidah. Karena kalau kita mau bahas jamaah rahimakumullah, akhlak itu bagian dari akidah. Banyak ulama menyebutkan tentang akhlak dalam kitab-kitab akidah. Sehingga antara akidah dan akhlak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Salah kalau antum akidahnya lurus tetapi akhlaknya buruk. Dan salah juga antum berakhlak baik tetapi akidahnya rusak. Dan ini gak akan terjadi jamaah sebenarnya. Karena akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu lahir di bawah naungan akidah yang benar, akidah yang lurus. Tapi pertanyaan tadi, bagaimana pengaruh akidah terhadap kehidupan seorang muslim dan perilakunya? Syekh menjawab, Habibullah Ta'ala, sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa jika seorang muslim memiliki akidah yang benar, maka amal ibadahnya pun menjadi benar. Sebab akidah yang benar akan mendorongnya melakukan amal saleh dan mengaji. Jelas ya, Mak? Ini efek akidah yang benar. Mendorongnya melakukan amal-amal saleh dan mengarahkannya kepada nilai-nilai kebaikan dan perbuatan terpuji. Apabila seseorang telah berikrar la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dia berikrar didasari ilmu dan keyakinan serta ma'rifat, ilmu yang benar, pengenalan Allah yang benar, maka akan mendorongnya melakukan amal saleh. Sebab syahadat la ilaha illallah bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan lisan begitu saja. Ia merupakan ikrar bagi i'tikad, prinsip keyakinan dan amalan. Ikrar dan syahadat tersebut tidak akan lurus dan berguna kecuali dengan melaksanakan segala konsekuensinya berupa amal-amal saleh dan kebaikan. Orang yang mengikrarkan syahadatain tergerak menegakkan rukun Islam dan rukun iman, ditambah beberapa perintah-perintah agama dan disempurnakan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan nilai-nilai keutamaan lainnya. Selesai jawaban dari Syekhuna Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Kembali kepada judul pembahasan kita, urgensi akidah di zaman fitnah. Alhamdulillah mukadimah baru saja selesai kita bahas. Ini baru mukadimah jemaah. Belum masuk bagaimana kiat-kiat kita agar tetap paham dan memegang akidah di zaman fitnah ini, belum. Baru mukadimah. Tapi intinya kita tidak bisa lari. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Jangankan fitnah di luar Islam, sesama kaum muslimin saja banyak fitnah. Jangankan fitnah di luar ahlus sunnah wal jamaah, sesama ahlus sunnah saja banyak fitnah. Jangankan fitnah di luar rumah, di dalam rumah sendiri saja banyak fitnah. Syarat selamatnya jelas tadi, sabar dan ilmu agama yang benar. Makanya kalau bisa ini masjid atau daerah sini, Bandung Barat dan sekitarnya, ngadain kajian tauhid dan sunnah di masing-masing itu, kalau bisa setiap hari gak putus. Senin di masjid ini, Selasa masjid itu, Rabu masjid yang lainnya, Kamis masjid yang mana, Jumat di sini, dan seterusnya. Ustaznya bergantian semua yang mengajak kepada tauhid dan sunnah Nabi. Coba setiap hari ada kajian, subhanallah. Ana yakin turun rahmat dari Allah. Minimal untuk daerah Bandung Barat dan sekitarnya. Karena tidaklah ada kajian tauhid dan sunnah diselenggarakan di satu daerah, melainkan itu mengundang rahmat, kemakmuran dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirinillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya kalau akidah enggak dipentingkan, maka fitnah-fitnah itu dengan gampang yang menggerogoti kita. Dan kalau sudah terkena fitnah, mungkin kita ini seperti zombie. Atau bahasa lainnya mayat berdiri atau mayat hidup. Kita punya nyawa, kita bernafas, kita beraktivitas kesehariannya, kita beraktivitas terus bekerja bergerak, tetapi kita kosong, nggak punya akidah, bagaikan mayat hidup jemaah, nggak punya tujuan dan nggak punya hasil yang diharapkan nanti. Namun demikian, ayatul rahimahum, maka benahi akidah, teruskan tauhid. Insyaallah perkara yang lainnya akan mengikuti menjadi benar dan lurus. Sehingga kita belajar akidah ini enggak setengah-setengah. Ustaz kok banyak yang belajar akidah tapi akhlaknya makin buruk? Ustaz kok banyak yang terus duduk kajian tauhid tapi akhlak kepada istrinya, kepada keluarganya makin parah, makin buruk? Tolong jangan disalahkan kajian akidah dan tauhidnya, tetapi salahkan oknumnya. Berarti dia belum sempurna mempelajari akidah. Karena kalau orang mempelajari akidah dengan sempurna, benar dan lurus akidahnya, ya jauh-jauh lah. Antum baca akhlak Nabi Muhammad SAW seperti apa akhlak beliau, seperti itulah akhlak seorang akidah yang lurus dan benar. Subhanallah, enggak ada tandingan. Gak ada yang bisa mengalahkan kebaikan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ingat kisah ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba ada Arab gunung, orang Badui. Dia menghalangi jalan Rasulullah dan para sahabat, lalu menghampiri Rasulullah, kemudian menarik imamah atau selendang yang ada di pundak payah Rasulullah, ditarik dengan sangat kuatnya sampai ada bekas guratan di leher Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah melotot? Hidungnya mendengus, wajahnya merah, kemudian teriak-teriak? Tidak, jamaah rahimakumullah. Sangat jauh berbeda dengan kita kalau mengalami hal ini. Coba kita sedang naik motor nih. Kita sedang naik mobil atau naik motor. Kadang ujian itu kan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, sama seperti rezeki. Mirip seperti itu ya. Kita sudah hati-hati pakai mobil. Maklum, mobil baru. Ada yang hati-hati pakai mobil karena belum lunas cicilannya. Sangat hati-hati pakai mobil. Parkir hati-hati, rem gas hati-hati, lampu merah hati-hati. Pokoknya sangat hati-hati. Tiba-tiba dari belakang, dan ada motor nyeruduk. Ada motor nyeruduk. Apa yang kita lakukan? Pasti kita marah, apalagi kita sudah sangat hati-hati menggunakan mobil kita. Kita marah itu pengendara motor. Bahkan sadar nggak sadar kadang kita naik pitam, kita caci maki juga, na'udzubillah. Itu kita jemaah. Tetapi Rasulullah ketika sudah jelas sakit lehernya, beliau tidak marah. Dengan tenangnya beliau bertanya kepada si Arab Badui, "Mada turidi?" Apa yang kau inginkan? Si Arab Badui menjawab, "Saya ingin harta, saya minta uang." Rasul nengok ke sahabatnya, "Siapa yang bawa uang, siapa yang bawa harta?" "Ana ya Rasul, coba kasih ke dia." Dikasih Arab Badui itu uang, dikasih harta, pergi dia, selesai sudah. Sehingga para polisi sekitar, polsek-polsek aman. Diringankan kerjaan para aparat, subhanallah. Tapi Ustaz itu kan Rasulullah. Kita kan bukan Rasul, Ustaz. Ini subhat jaman. Kalau ada orang gak mau mengamalkan syariat Islam dengan alasan, "Saya kan manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul." Ini subhat jaman. Kalau gitu, jangan minta masuk surga bersama Rasulullah. Ya kan? Kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah, ya ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib ataupun yang sunnah, yang mustahab, tanpa dibeda-bedakan. Dan itulah karakter mulia para sahabat Nabi, termasuk dalam menghadapi fitnah-fitnah. Para sahabat itu dalam menghadapi fitnah-fitnah, mereka menambah semangat mengamalkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam syariat Islam. Karena semakin kita sibuk dengan kewajiban, semakin kita sibuk dengan amalan-amalan sunnah, kita akan lupa dan terhindar dari fitnah-fitnah. Baik itu fitnah syahwat, fitnah syubhat, ngomongin ustadzmu, ngomongin ulama, ngomongin sama saudaramu, dan seterusnya. Fitnah musik, fitnah wanita, fitnah harta, dan seterusnya. Lupa. Dan itu karena sibuk dengan mengamalkan kewajiban dan sunnah-sunnah. Terakhir, saya ingatkan hadis yang sangat mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Tiga kali Rasulullah mengatakan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh bahagia orang yang dia dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sungguh bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sungguh bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah." Artinya orang yang bahagia sebenarnya adalah yang dia berusaha menjauh dari fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah syahwat dia jauhi, fitnah-fitnah syubhat dia jauhi, godaan-godaan harta dia jauhi, godaan-godaan wanita dia jauhi, godaan-godaan perselisihan sesama ahlus sunnah dia jauhi. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pengen bahagia? Jauhi fitnah-fitnah. Dan antum gak cuma diam, jemaah. Kasih nasihat orang yang nyebarin fitnah itu. Bahasa Sunda nama sinter bahasa kali-kali. Antum ini ikhwah itu sedang butuh pembenahan akidah, sedang butuh bagaimana cara hijrah yang benar, hijrah yang benar kepada tauhid dan sunnah Nabi. Antum malah bahas-bahas fitnah sama asatidz. Sinter bahasa kali-kali. Ya. Tapi kan enggak ada tapi-tapi. Masih harus sunnah, ustaz sunnah. Kecuali sudah menjadi Mu'tazilah, menjadi tasawuf, menjadi ahli bid'ah, itu baru kita tegas bersikap. Jelas ya, Mak? Iya. Masuk SMS atau chat ke kita masalah fitnah. Antum kasih nasihat. Sekali, dua kali, tiga kali kasih lampu merah, alarm. Antum sudah nasihati, tetap masih bahas fitnah, maaf anak, blok antum. Selesai. Antum memblokir orang penyebar fitnah agar antum bahagia. Karena kata Rasulullah, orang yang bahagia adalah yang terjauh dari fitnah-fitnah. Subhanallah. Baik, ada pertanyaan yang masuk? Kita jawab yang bisa dijawab bismillah ta'ala. Di zaman sekarang banyak sekali aplikasi di handphone, begitupun tentang arah kiblat, dan terkadang berbeda arahnya dengan arah yang biasa dijadikan arah kiblat oleh orang di daerah itu. Jadi manakah yang harus kita ikuti, Ustaz? Arah kiblat dari aplikasi atau arah kiblat yang sudah ditentukan di daerah itu? Jamaah arah kiblat. Di zaman Rasulullah itu enggak ada handphone. Di zaman Rasulullah juga tidak ada aplikasi penentu arah kiblat. Sehingga kalau kita baca fatwa-fatwa para ulama rahimahullah ta'ala, hampir sama kesimpulannya yang benar. Tidak perlu setiap kaum muslimin itu membebani, menyulitkan dirinya dengan mencari titik arah kiblat yang sangat sempurna. Cukup dia mengarahkan badannya ke arah di mana kiblat berada secara umum, sudah itu sah salat dia. Apalagi jaraknya jauh-jauh. Kita bangun barat ke Makkah Al-Muharramah di Saudi Arabia itu berapa meter sih? Berapa kilometer maksudnya? 11.000. 11.000 kilo, ya. Kita kalau pakai pesawat itu 9 jam, 10 jam. Itu enggak ada transit ya, langsung. Sangat jauh jamaah rahimakumullah. Sehingga andai kita melenceng sedikit ya, Lebih besar mana arah dengan tubuh kita? Lebih besar arah lebarnya. Dan arah itu kan cuma ada 4. Utara, selatan, timur, dan barat. Kalau dari Indonesia, kita kiblat ke arah barat, barat daya ya. Arah barat daya. Pertanyaannya, kita ikut aplikasi. Ikut yang lebih besar maslahatnya. Yang seperti ini, antum gak bisa berdiri sendiri. Obrolkan dengan masyarakat sekitar, dengan DKM masjid sekitar, dengan orang-orang atau sesepuh, apalagi sesepuh ini harus kita sangat perhatikan orang-orang yang sepuh. Jangan mentang-mentang antum sudah hafal Quran, orang yang sepuh kemudian direndahkan, tidak. Walaupun kita hafal Quran 30 juz, banyak hafal hadis, ribuan hadis, fasih bahasa Arab, orang yang lebih sepuh dari kita, para sesepuh itu harus kita hormati. Di antaranya dalam hal masalah musyawarah, kita mendapatkan pendapat-pendapat, jajak pendapat, kita tanya para sepuh kita. Bahas ini begini, kita cari tahu bagaimana dulu ditentukannya kiblat di sini. Oh, dulu sudah ikut penghitungan pemerintah misalkan. Apalagi kalau sudah pemerintah yang menentukan, kita sudah nggak usah tatatik gitu. Karena ini urusan pemerintah sebetulnya. Salah pemerintah yang tanggung jawab, benar pemerintah juga dapat pengetahuan. Kalau ternyata lebih maslahatnya tetap seperti itu, yang penting masih arah barat, ya sudah, gak usah dipermasalahkan. Tetapi lebih maslahat besarnya dirubah. Berarti ada yang dirubah, entah itu posisi karpetnya, entah itu posisi bangunan masjidnya, dirubah. Ikuti yang lebih besar maslahatnya. Ada pun antum sendirian, itu enggak masalah. Antum pakai aplikasi yang lebih akurat katanya, itu pun Allah alam ya. Siapa yang bisa menjamin itu akurat? Siapa yang bisa menjamin itu akurat? Nabi Muhammad juga ada. Allah alam. Yang pasti di mana arah kiblat secara umum, ke sana kita menghadap. Jangan sampai sudah jelas arah kiblat itu ke sana loh, ke barat. Antum ngarahnya ke selatan, ke timur, ini jelas salah. Barakallahu fiikum. Perkara luas seperti itu. Banyak yang mengatakan musik itu halal kalau syairnya itu berisi solawat. Bagaimana itu hukumnya? Apa hukum berzina di dalam masjid, jemaah? Apa hukum berzina di dalam masjid? Halal apa halal? Haram. Kenapa haram? Karena zina jelas hukumnya haram. Walaupun dilakukan di masjid, na'udzubillah, dan jangan sampai terjadi, tetap hukumnya haram. Mesti yang kata Rasulullah haramnya itu sama dengan level haramnya sutra bagi laki-laki, khamr, apalagi perzinahan, musik. Rasulullah sama ratakan pengharamannya. Musik sama dengan sutra bagi laki-laki, sama dengan perzinahan, sama dengan khamr, haram. Dan di akhir zaman akan muncul orang-orang ruwaidah yang mereka menganggap halal itu. Kemudian dikatakan halal musik ini kalau isinya solawat. Ibarat ada seseorang menganggap zina itu halal karena dilakukan di masjid. Bisa diterima gak? Gak bisa. Dan kalau ada seseorang berani menghalalkan musik yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti dia juga harus berani mengatakan zina halal, khamr halal, sutra bagi laki-laki halal. Kira-kira berani gak? Ketika ada orang teriak musik halal yang penting isinya solawat, coba konsekuensi dari hadis Nabi tentang empat perkara yang haram, berarti dia harus berteriak zina halal. Karena zina dengan musik kan sama keharamannya. Kira-kira kalau dia teriak zina halal, ayo kita zina bareng-bareng, orang akan ngapain dia? Wah, lebih dari bekal jalanan dia dibakar hidup-hidupnya. Namun lebih orang seperti itu. Jadi benar, walaupun isinya sholawat, sholawat sesuatu yang mulia, tolong jangan dikotori dengan sesuatu yang kotor. Sholawat ada tempatnya. Kita perbanyak sholawat di hari Jumat, kita perbanyak di sholawat, kita perbanyak sholawat di malam Jumat, kita baca sholawat dalam atau sebelum berdoa, setelah memuji Allah, kita baca salawat di dalam sholat kita ketika tasyahud awal, tasyahud akhir, baca sholawat di tempat-tempat yang disyariatkan. Kata Rasulullah, siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ini kalau salawatnya tepat ya, dibaca dan dilakukannya pada tempat yang pas sesuai dengan syariat. Kenapa saat ada yang bertanya perihal agama dan saya menjawab yang saya tahu, menjawab sesuai kebenaran dalil dan hadis, mereka banyak menganggap saya ini Wahabi. Apa itu Wahabi? Jamaah rahimakumullah, Wahabi itu mitos, misteri yang dibuat-buat. Kalau zaman sekarang Wahabi itu hoax. Kalau ditujukan kepada orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi kalau Wahabi ditujukan kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum yang ada di Afrika beberapa ratus tahun yang lalu, yang dia punya pemikiran mengkafirkan kaum muslimin yang tidak ikut kelompoknya, dia ini suka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak ikut kelompoknya, yang tidak mau membayar dia. Siapapun yang di luar kelompok dia, siapapun yang tidak membayar imam itu, maka kafir menurut mereka halal darah dan hartanya. Ini Wahabi. Zaman sekarang mirip seperti ISIS. Mirip seperti ISIS. Contoh gampangnya, siapa yang gak ikut ISIS, halal darah dan nyawanya. Orang itu seperti ada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rasul. Dulu sudah sangat lama. Tetapi kalau Wahabi ditujukan kepada ulama-ulama Saudi, kepada orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah Nabi, ini enggak pantas, enggak pas. Ini salah jalur. Karena para pengamal Quran dan para pengamal Sunnah Nabi lebih pasnya bukan disebut Wahabi, tetapi Muhammadi, para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enggak cukup Muhammadi, ya. Apa maksudnya enggak perlu Muhammadi? Istilah itu sudah ada dalam dalil. Kita enggak perlu bikin istilah baru. Enggak ada Muhammadi. Cukup kita dengan istilah-istilah yang ada dalam dalil. Ahlussunnah wal Jamaah, Firqah Najiyah, Thaifah Mansurah, Sawadul A'dham, apa lagi? Salafiyun, ya. Salafi, mengikut Salafus Shalih. Yang ada dalilnya Quran atau hadis Nabi yang sahih. Tidak ada dalilnya, jangan pakai istilah apa. Boboto. Ada dalilnya yang dalam panggil-panggil temannya boboto. Ada dalilnya Ustaz, jangan dipakai istilah boboto. Istilah pun harus pakai dalil, jemaah. Inilah Islam, subhanallah. Kenapa banyak menganggap saya ini Wahabi? Karena mereka belum tahu. Mereka belum paham. Antum gak perlu marah. Antum sabar, antum tersenyum, antum tetap sampaikan kebenaran dari Quran dan Sunnah Nabi. Sesekali kalau ada waktu yang pas, antum terangkan Wahabi itu apa sih. Wahabi itu ada label dari MUI halalnya enggak? Antum terangkan, ya. Jadi gak usah galau, ya, gak usah krisis. Dakwah terus pulang, barulah fiqh. Dan mereka belum tahu, antum doakan semoga Allah memberi mereka hidayah. Allahu yahdi. Bagaimana solusi terhindar dari syubhat? Sudah tadi dibahas, ya. Apakah dalam menuntut ilmu agama harus pilih-pilih guru? Harus. Kalau antum enggak pilih-pilih guru, antum sama saja mencampur adukan antara makanan yang manis dengan makanan yang gurih. Ketika kata dokter, antum ini akan sehat kalau makannya itu makanan-makanan yang tidak manis. Antum makan, hindari yang manis-manis. Kemudian antum makan campur dengan yang manis-manis. Kira-kira kesehatan antum terganggu enggak? Terganggu. Begitupun dalam belajar ilmu agama. Ketika sudah diterangkan, jalan kebenaran, jalan untuk bisa menghadapi fitnah syubhat, selamat dari fitnah syubhat dengan ilmu agama yang benar. Apa itu? Ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian antum campur-campurkan dengan yang lain, dengan pemahaman ahli bid'ahnya, dengan pemahaman ahli syiriknya. Mirip seperti antum mau makan di satu baskom, antum campurkan di situ nasi padang, batagor, kolak cau, bubur kacang hijau, apalagi sop buah, apalagi cakwe, apalagi cimol, cilor, cicak, apalah itu. Antum campurkan semua di situ, antum aduk rata. Kira-kira selera makan antum bertambah? Hilang, jemaah. Ibarat antum belajar enggak pilih-pilih guru, semua guru diambil yang penting, ambil benarnya, buang salahnya. Antum ini baru belajar, dari mana tahu benarnya, dari mana tahu salahnya? Kalau antum sudah bisa ambil benarnya, buang salahnya, antum enggak harus jadi murid, antum yang jadi guru. Barakallahu fiikum. Harus pilih-pilih guru. Dan kami tidak membatasi guru itu siapapun dia. Yang penting dia sumber dakwahnya, sumber ilmunya Quran, Sunnah Nabi, dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Salah satu tandanya, salah satu tanda orang yang bermanhaj tauhid dan sunnah Nabi itu sangat-sangat apa, mudah dilihat. Kalau diberi ayat dan hadis yang sahih atau ucapan sahabat Nabi, dia sangat gembira dan dia menerima dengan sangat-sangat bahagia. Bahkan ketika dia tersalah dalam satu ucapan, ketika dia tersalah dalam satu pendapat, dalam satu permasalahan, kemudian dihadapkan kepada dia nasihat, ini ayatnya, ini hadis nabinya, ini ucapan para sahabatnya, dia akan memeluk antum, mencium antum karena bahagia ada saudara yang mengingatkannya dari kesalahan menuju kebenaran. Itu tanda-tanda terjelas seorang ustaz memegang manhaj, metode hidup, metode dakwah, tauhid dan sunnah Nabi. Barakallahu fiikum. Apa dalil? Apa ada dalil dan hadis bagi wanita yang haid tidak boleh menggunting rambut kuku sampai selesai haidnya? Tidak ada dalil Quran ataupun hadis, tidak ada dalil yang melarang wanita haid menggunting rambut ataupun kuku. Ketika haid wanita itu hanya dilarang apa? Sholat. Wanita haid tidak boleh sholat. Dalilnya jelas sahih. Tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah karena tawaf hukumnya sama dengan sholat. Wanita haid tidak boleh tawaf. Apalagi wanita haid tidak boleh memegang mushaf langsung tanpa penghalang. Wanita haid tidak boleh puasa. Kalau puasanya wajib harus diqadha di lain hari ketika tidak haid. Wanita haid tidak boleh berhubungan, maaf ya, jima dengan suaminya. Kurang lebih hanya itu saja ya. Sisanya silakan. Wanita haid mau duduk di majelis ilmu, yang penting tidak mengotori masjid. Wanita haid mau sedekah, wanita haid mau baca Quran ya, dengan lisannya, yang penting tidak memegang mushaf secara langsung. Wanita haid mau banyak ya, banyak amalan saleh yang bisa dikerjakan oleh wanita haid ini. Itu syubhat. Sama seperti orang bilang kalau kentut ketika puasa di dalam air maka puasanya batal. Ini enggak ada dalil sama sekali jawaban. Antum kalau sedang puasa berenang mau kentut, kentut sepuasnya. Silakan. Dan insyaallah enggak ada kebauan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya nasihat tentang bagaimana Allah mencukupkan rezeki bagi yang ingin menikah. Subhanallah. Jangan lupa ayat berapa jemaah? Tentang Allah beri kecukupan bagi yang ingin menikah ketika dia keadaannya sulit, fuqara. Baik, ana cari dulu. Antum baca di surat An-Nur ayat ke-32. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Iyakunu fuqara. Jika mereka adalah orang-orang fakir, antum gaji sebulan masih 1 juta, itu bukan fakir. Antum handphonenya bagus, bukan fakir. Antum motornya enak, bukan fakir. Fakir itu betul-betul melarat. Kalau mereka fakir, kemudian mereka menikah karena Allah, dinikahkan karena Allah, yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka. Jadi baca itu An-Nur ayat 32. Baca dengan keimanan. Bismillah. Yang dimaksud dengan perkara ijtihad seperti apa? Perkara ijtihad adalah perkara yang tidak ada dasar secara wahyu. Perkara-perkara, masalah-masalah yang secara wahyu tidak disebutkan. Salat wajib 5 waktu, wahyu bukan? Wahyu. Nabi Rasul terakhir wahyu bukan? Wahyu. Puasa Ramadan 1 bulan penuh wajib wahyu bukan? Wahyu. Muncul perkara baru yang tidak disebutkan secara wahyu dalam Quran ataupun hadis Nabi yang sahih. Dicari ayatnya enggak ada ngomong ini. Dicari hadisnya juga enggak ada ngomong ini. Kemudian para ulama berijtihad. Dengan hafalan Quran yang banyak, hadisnya yang banyak, dengan ilmu usul fikihnya, ilmu balaghahnya, bahasa Arabnya, ilmu tafsirnya, mereka kemudian menimbang. Ada yang dikiaskan dulu, ada yang kiasnya juga enggak masuk kemana-mana, ada yang sama permasalahan dengan ini, kemudian ijtihad. Nah biasanya mentok di kias enggak dapat, ada yang sama dengan satu masalah, baru ijtihad ulama itu. Contohnya apa? Contohnya mushaf warna-warni. Atau mushaf, aplikasi mushaf Quran dalam handphone. Tidak ada bicara tentang itu dalam wahyu. Ini ijtihad. Kemudian tentang status seseorang. Syekh Fulan. Disebutkan tidak namanya di Quran? Syekh Fulan ini sudah begini. Kata yang ini, kata yang itu enggak, masih lurus-lurus saja. Coba untuk cari ayatnya. Syekh Fulan, surat apa, ayat berapa, ada enggak? Tentang Syekh Fulan, hadis Nabi, riwayat siapa, dari sahabat siapa, ada enggak? Enggak ada. Sehingga ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu ijtihad zaman di zaman para ilmu para ulama hadis ketika itu. Tetapi di zaman sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi ilmu jarh wa ta'dil karena periwayatan hadis sudah selesai di Imam Bukhari, di Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Menilai seseorang baik buruk seseorang ini perkara ijtihad. Karena tidak disebutkan nama seseorang secara wahyu warahmatullahi. Jadi intinya perkara ijtihad adalah perkara-perkara yang bukan wahyu, yang tidak ada penyebutannya secara langsung dalam Quran ataupun hadis Nabi. Kecuali ada persamaan, itu masuk kias. Sesuatu yang bisa dikiaskan, tidak butuh ijtihad. Ya. Ijtihad itu betul-betul mentok, tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis, dan bisa juga dikiaskan. Tidak ada juga ijma' kaum muslimin, maka lebih mungkin ijtihad. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiikum warahmatullahi jami'an wa bayyakum. Mengenai macam-macam fitnah terkait potensi fitnah yang dihadapi ikhwan dari akhwat. Ana koreksi ya. Akhwat nulisnya pakai kho, akhwat, bukan akhwat. Maksudnya akhwat, kawan. Enggak jauh beda akhwat dan kawan gitu. Akhwat, akhwat. Dalam Al-Quran disebutkan demikian, akhwat, khawatnya di fathah. Fitnah yang dihadapi ikhwan dari akhwat diproteksi aturan hijab, cadar dan lain-lain. Tetapi terkait bantuan untuk akhwat terhadap proteksi dari fitnah ikhwan adalah adakah yang disyariatkan? Karena dari balik celah cadar, akhwat masih melihat pemandangan indah fisik wajah ikhwan. Makanya anak deg-degan bahwa anak disorot kamera tuh. Khawatir masuk jajaran ikhwan-ikhwan yang jelek fisiknya. Karena dari balik celah cadar akhwat masih melihat pemandangan indah fisik atau wajah ikhwan. Terlebih fitnah para ikhwan berilmu, astagfirullah, dan bersuara merdu mendayu dalam melantunkan ayat Al-Qur'an. Astagfirullah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amin. Ya Allah, jangan engkau siksa aku karena apa yang mereka sangkakan. Ya Allah, ampunilah aku dari apa-apa yang mereka ketahui. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa-apa yang mereka lihat. Amin. Apakah hal tersebut termasuk fitnah? Karena terjadi seorang atau lebih akhwat terfitnah dengan suara seorang ustaz dan akhirnya mengganggu rumah tangganya. Syukran, afwan, hamba Allah. Ini cambuk buat anak sebetulnya. Astagfirullah. Antum baca surat An-Nur. Surat An-Nur ayat ke-30, ayat ke-31 sekitaran itu ya. An-Nur 30-31. Antum baca surat An-Nur. Allah mewajibkan di situ agar setiap hamba-hamba Allah ghadul basar, menundukkan pandangan matanya dari perkara-perkara yang haram. Dan Allah mewajibkan, memerintahkan ghadul basar di surat An-Nur ayat 30-an itu tidak hanya kepada laki-laki saja, perempuan juga, perempuan juga diwajibkan ghadul basar. Dan kita baca ayat surat An-Nur ayat ke-30 atau 31, ayat 31. Wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihin. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka ghadul basar, menundukkan menundukkan, memalingkan pandangannya, min absarihi, pandangan-pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka, wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak jelas, yakni untuk mahramnya, dan seterusnya. Kemudian di ayat yang lainnya Allah menyebutkan yaghubbu absar min absarihim. Allah mewajibkan laki-laki juga untuk ghadul basar. Jelas ya ma rahimani wa rahimakumullah, di surat An-Nur ini bahwa yang wajib ghadul basar itu tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Bagaimana apa yang ditanyakan seperti tadi, kalau tidak dibutuhkan mendesak, ketika di layar ada gambar ustadznya, di video ada gambar ustadznya, ketika tidak dibutuhkan mendesak, para wanita itu seharusnya gak lihat. Jangankan wanita, laki-laki pun yang dibahas di kalangan salaf terdahulu, tidak boleh seorang murid menatap gurunya kalau ternyata menjadi fitnah. Ada seorang murid ketika melihat gurunya menjadi fitnah untuk syahwatnya, dia wajib ghadul basar. Makanya di zaman dulu kalau ada amran laki-laki yang tidak berjenggot disebutnya amran, itu gak boleh ngajar, itu gak boleh jadi guru ya. Harus betul-betul disembunyikan, gak boleh kelihatan oleh laki-laki yang lari karena bisa mengganggu fitnah syahwat. Ini nasihatan. Jelas di surat An-Nur Allah berfirman, ghadul basar itu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Maka kalau tidak ada kebutuhan mendesak, tak perlulah lihat-lihat wajah ustaznya di video atau di kamera, kecuali ketika ada kebutuhan. Misalkan si ustaz menjelaskan sesuatu dengan tangannya, menulis dan lain sebagainya ya. Atau misalkan hukum asalnya sih mubah, hukum asalnya sih mubah, karena disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, ada seorang wanita namanya Al-Jahdama, istri dari Bishr. Al-Jahdama ini pernah melihat Rasulullah keluar dari rumahnya, melihat Rasulullah baru mandi, Rasulullah mengusap kepalanya, dan di atas kepalanya ada ja'faran, ada semacam henna, ya, henna yang digunakan untuk mungkin mengobati rambut Rasulullah SAW. Artinya seorang wanita sahabiah bukan mahram Rasulullah menatap Rasulullah, melihat Rasulullah. Hukum asalnya mubah melihat di sini. Wanita melihat laki-laki hukum asalnya mubah, tetapi harus ghadul basar ketika tidak ada kebutuhan, apalagi sudah sampai merangsang syahwatnya. Wajib ghadul basar. Wajib ghadul basar. Bukan solusinya berarti ikhwan juga harus pakai cadar. Enggak. Kalau mau juga televisinya yang dicadarin, tutup pakai kain biar rusaknya gak kelihatan suaranya kenceng. TV pakai cadar. Kalau memang sudah menjurus ke haram, yang asalnya mubah menjurus ke haram. Bisa dipahami jemaah? Ya. Kita gak bisa mengatakan langsung haram, enggak. Karena para sahabat wanita juga melihat Rasulullah dan sahabat laki-laki yang lain, asalnya mubah. Tetapi kalau tanpa kebutuhan itu dijauhi. Kalau sudah sampai masuk menyeret-nyeret ke syahwat, itu jelas wajib ghadul basar. Wajib ghadul basar. Dan kalau ada masalah karena lihat ustaznya di kamera, jangan salahkan ustaznya. Salahkan panitia. Terkhusus kameramen. Anak berlepas diri barakallahu. Tapi luruskan niat. Insyaallah dengan lurus niat, ini fitnah-fitnah seperti ini akan tertangkis. Luruskan niat. Kita belajar bukan lihat ustaznya. Bukan mau lihat ustaznya, bukan mau dengar suara ustaznya. Kita mau belajar. Belajar ilmu agama karena Allah. Luruskan niat. Kalau niat kita sudah diluruskan, insya Allah menundukkan pandangan juga mudah. Ketika sudah mulai setan berbisik, kita isti'adzah billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ustaznya enggak mau poligami dengan gangguan. Insya Allah bisa tertangkis. Intinya pertebal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita hindari celah fitnah ini, celah fitnah tersebut. Allahu ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.